Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menuturkan, persoalan yang pasti menghadang siapapun pimpinan pemerintah daerah DKI Jakarta berupa benturan kewenangan serta kepentingan dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, beberapa sinyalemen juga menyebutkan, siapapun pemimpin Jakarta yang akan terpilih melalui proses pemilihan gubernur yang saat ini sedang berlangsung, bisa dipastikan sulit untuk melakukan pembangunan dan pembenahan kota, mengingat kota Jakarta nyaris tidak memiliki anggaran untuk melakukan itu. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar Pemda DKI nyaris tak punya anggaran untuk melakukan pembangunan? Benar. Sekarang kan anggarannya 23 triliun itu rutin. Nah sekarang Pak Foke ini, dia yang menjadi temanya dia duitnya dari mana yang tidak dari pemerintah pusat. Dia malah lumayan, dia berhasil membangkitkan pendapatan dari retribusi macam-macam secara kreatif. Ada pajak-pajak daerah yang tidak masuk pusat seperti parkir, apalagi itu ada. Dan anggarannya dia kan 35 triliun, bukan 23. 35 triliun karena mampu mengadakan uang sendiri itu. Nah, apakah ini berarti gubernur yang baru nantinya hanya akan menjalankan proyek-proyek pemerintah pusat, Pak Kwi? Not even. Menjalankan pun tidak. Oleh karena pemerintah pusat kalau mau bikin jalan layang, mau flyover, itu kan tidak ada urusan DKI-nya. Pemerintah pusat kan menyuruh menenderkan yang menang, terus BUMN, Waskita Karya, apa siapa karya, atau siapa, atau bahkan swasta, nggak tahu. Tapi nggak ada urusan DKI-nya. Lantas bagaimana dengan proyek busway? Kalau busway 100% DKI. Gagasan segala-galanya DKI. Itu Bang Yos yang mulai. Lalu bagaimana pula dengan proyek MRT, Pak Kwik? MRT 100% pemerintah pusat. Karena yang mendapatkan uang kan JK waktu itu. Nah, DKI manager. DKI itu manager. Cuma yang belakangan ini saya tidak tahu. Kalau tidak salah diambil oper oleh DKI. Diambil oper oleh DKI lalu masih terjadi sengketa dijamin oleh pemerintah pusat atau tidak. Karena itu JK kan utang. Utang yang harus dikembalikan kembali dengan suatu jadwal tertentu. Nah kalau sampai DKI tidak mampu, apakah JK percaya DKI sepenuhnya atau lewat pusat itu saya tidak terlampau jelas lagi. Sudah out of touch begitu lama ya. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi. Pas FM.